Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibni Malik. Jam'u taksir. Qala rahimahullah, af'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'alun cumu'u killah wa ba'du di bikatratin wad'an yafi ka'arjudin wa aksuja kasufi lifa'lin isman soha'ainan af'ulu walirba'i isman aydan yuja'alu inkana kal'anaki waddira'ifi matin wa ta'nithin wa attil ahrufi wa ghayru ma af'ulu fihi muttarid binathulath isman fi af'alin yarid wa ghaliban agnahum fi'lanu fi fu'alin kaqawlihim sirdanu fi ismin mudakkarin ruba'iyin bimad thalithin af'ilatu anhum muttarad walzamu fi fa'alin aw fi'ali musahibai tab'ifin aw i'lali fu'lun linahwi akhbarin wa hamra wa fi'latun jam'an binaklin yudra wa fu'ulun dismin ruba'iyin bimad qad zidal qabla lamin i'lalan faqad ma lam yudu'af bil a'ammi dhul alif wa fu'alun jam'an li fi'latin urif wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al fi nahwi ramin dutiradin fu'ala wa sya'a nahwi kamilin wa kamala fa'la li wasfin kaqatirin wa zamin wa hadikin wa mayitun bihi qomin li fu'lin isman suhalaman fi'ala wal wad'u fi fi'lin wa fa'lin qallala wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah wasfaini nahu adilin wa adilah wa mithluhul fu'alu fima dhukira wa dhani fil mu'allila man nadara fa'lun wa fa'latun fi'alun lahuma wa qalla fima aynuhul yaminhuma wa fa'alun aydan lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi i'tilalu aw yakum aw yakumut afan wa mithlu fa'alin tutawa fu'lun ma'afi'lin fa'bali wa fi fa'ilin wa safa'ilin warad kadaka fi unthahu aydan ittarad wa sya'afi wasfin ala fa'lana au nasaihi au ala fu'lana wa mithlu fu'lanatun walzamu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi wa bi fu'ulin fa'ilun nahwu kabid yukhassu ghaliban kadaka yattarid fi fa'ilin isban mutlaqal fa wa fa'al lahu wa lil fu'ali fi'lanu hasal wa sya'a fi khutin wa qa'in ma'ama dhahahuma wa qala fi ghairihima wa fa'lan isman wa fa'ilan wa fa'al ghaira mu'alil aini fu'lanun shamil wa likarimin wa bahirin fu'ala kada lima dhahahuma qad syu'ila wa naba'anhu af'ila'u fil mu'al laman wa mut'afin wa ghiru dhaqal fawailun li faw'alin wa fa'ali wa fa'ila'a ma'a nahwi kahili wa ha'ibin wa suhilin wa fa'ila wa syada fil farisi ma'ma ma'athala wa bifa'aila jema'an fa'ala wa syibhahu data'in au muzala wa fil fa'ali wal fa'ala jumi'a sohra'u wal adra'u wal qaisa wal qaisat ba'a waj'al fa'aliyah li ghairi dinasab cuddi dakal kursi tadbi'il arab tadba'il arab wa bifa'adila wa shibhi intiqa fi jam'i ma fawqa thalatha tirtaqa min ghairi ma madha wa min khumasi juridal akhiran fi bil qiyasi wa rabi ushabihu bil mazidi qad yuhdafu duna ma bihi tamal adad wa zaidal adi rubba'i dhifuma lam yakulainan israhul lad khatama wassina wata minka bustad in azil itipinal jam'i baqahumma mukhil wal mimu awla min siwahu bil baqa wal hamzu wal ya mithluhu in sabaqa wal ya'ala wawa ihdif wal ya'ala wawa ihdifiz in jam'atama ka hayzabunin fahuwa hukmun hudima wa khayyaru fi za'idai saranda wa kullima dhahahu kal alanda. Nah, pembahasan tentang jam'u taksir fi masair. Al-mas'alatul ula jam'u taksir wa jam'un bitaghyiri bina'i mufradihi jam'u taksiri wa jam'un bitaghyiri bina'i mufradihi. Nahwu kitabun wa kutubun. Rajulun wa rijalun. Yang pertama, jamak taksir itu ialah jamak dengan merubah bangunan mufadnya. Ya. Jadi ada perubahan yang mendasar pada bangunan mufadnya. Contohnya kitabun menjadi kutubun. Rajulun menjadi rijalun. Al-mas'alatu ats-tsaniyah at-taghyiru salasatu anwa'in. Perubahan sama taksir dari mufradnya itu ada tiga macam. Al-awwal biziyadatin ala usulil mufrad. Biziyadatin ala usulil mufrad. Nahwu sahmun wa sihamun, qalamun wa aqlamun, kulubun qalbun wa qulubun misbahun wa masabihu sahmun wa sihamun qalamun wa aqlamun qalbun wa qulubun misbahun wa masabihu ya sahmun sihamun ketabahan apa itu alif qalamun aklamun ketambahan apa ini? Hamzah sama alif. Qalbun, qulubun ketambahan wawu. Misbahun, masabihu. Ketambahan apa itu? Alif sama ya. Asani binaksin an usulil mufrad nahwu tu khomatun wa tu khomun pakai kho tu khomatun wa tu khomun sidraton wa sidron rasulun wa rusulun yang kedua perubahannya ialah dengan pengurangan huruf pada asal mufradnya. Asalnya tuhomatun menjadi tuhomun, dikurangi taknya. Sidratun menjadi sidron, dikurangi taknya. Rasulun menjadi rasulun, dikurangi wawunya. Atalis bihtilafil harokati bikhtilafil harakati nahwu asadun wa usdun au usudun asadun wa usdun au usudun. Nah, yang ketiga ini dengan merubah harokatnya saja. Secara huruf sama jumlahnya, tapi harokatnya beda. Asadun mufrad, jamak tasirnya usdun atau usudun. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah. Jam'u taksiri kismani. Jam'u qillatin wa jam'u kathratin. jamak taksir terbagi menjadi dua. Ada yang masuk kelompok jam'u qillah, ada yang masuk jam'u kathrah. Fa jam'ul qillati ma wudi'a lil adadil qalili. Wahuwa minas thalathati ilal asrati. Ma wudi'a lil adadil qalil. Wahuwa minas thalathati ilal asrati. Yang dimaksud jam'ul qillah itu adalah jamak taksir untuk jumlah yang sedikit, yakni dari 3 sampai 10 jumlahnya, 10 bendanya. 3 sampai 10 benda maka pakai jam'ul qillah jamak taksirnya. Wa jam'ul kathrah ma tajawaza ats-tsalatsa ila ma la nihayata lahu. Ma tajawaza ats-tsalatsa ila ma la nihayata lahu. Adapun jam'ul kasrah ini jamak taksir untuk yang jumlahnya atau jumlah bendanya lebih dari 3 sampai tidak terbatas. Ya. Al-mas'alah itu Arabiah. Qad yustaghna bi ba'dhi abniyati al-qillati an bina'il qasra. Waqad yaqisu pakai kaf, yaqisu pakai ain, yaqisu terkadang wazan-wazan jam'ul qillah dipakai untuk jam'ul kathrah dan sebaliknya. Jadi sebetulnya dia itu jam'ul qillah tapi wazannya mengikuti jam'ul kathrah, dan sebaliknya harusnya itu jam'ul kathrah tapi ikut wazan apa ya, jam'ul qillah. Sama-sama jam'ul taksirnya. Kesimpulannya sudah tak usah ribut. Yang penting sama-sama apa ini? Jamak taksir. Tayyib. Al-mas'alah itu al-khamisah. Li jam'il qillati arba'atu awzanin. Sebetulnya kalau dirinci banyak tapi tak simpulkan saja. Soalnya memang hukum asalnya jamak taksrib itu harus dihafalkan ya. Nah, kok idahnya kesana kemari ternyata enggak dipakai. Karena sudah hafal. Gitu. Wahya jam'ul qillah itu ada empat wazan, yaitu al-awwal af'ulun, af'ulun nahu nafsun wa anfusun. Zira'un wa adru'un. Yang pertama perwazan af'ulun. Contohnya nafsun jamaknya anfusun. Berarti anfusun jam'ul qillah. Zira'un jamaknya adru'un. Nah. Atsani af'alun. Nahwu thawbun wa athwabun. Waqtun wa awqatun. Unuqun wa a'naqun. Inabun, anggur, inabun, wa'aknabun. Atalis, af'ilatun. Wazannya af'ilatun. Nahwu ta'amun wa at'imatun. Amudun ri'ain. Amudun wa a'midatun. Nasibun pakai sod, nasibun wa ansibatun. Arabi fi'latun. Nahu fatan wa fityatun. sobiyun wasibiyatun. Nah, ini empat pasan jam'ul qillah, ya. Af'ulun, af'alun, af'ilatun, fi'latun. Nah, sebagaimana tadi kaidahnya, kadang-kadang dipakai jam'ul kasrah. Juga masalah, ya. Nah. Al-mas'alah tu as-sadisah. Lijam ilkasro ma ada, ya, lijam ilkasro ma ada siyagho muntahal jumu'i, ma ada siyagho muntahal jumu'i sittata asyara waznan. Wahia jam'ul kasrah selain yang termasuk sirot mutal jumu. Ini menunjukkan sirot mutal jumu itu masuk apa? Jam'ul kasrah. Selain yang wazan sirot mutal jumu, untuk jam'ul kasrah itu ada 16 wazan, yaitu al-awwal fu'lun, nahwu kitabun wa kutubun, sarirun wa sururun, yang pertama perwazan fu'ul. Contohnya kitabun menjadi kutubun. Sarirun menjadi surun. Atsani. Apa? Salah ya? Allah, astagfirullah. Al-awal fu'lun, ya. Wazan zaman kasrah yang pertama fu'lun, nahwu. Kalat. Ustaz. Kalat. Al-awal fu'lun, nahwu. Ahmaru wa khumrun. Waru wa'urun, pakai ain wa'urun, nah diralat ya. Jadi yang pertama wazan fu'lun, contohnya ahmaru jamaknya humrun, a'waru urun, aswadu sudun. Asani fu'ulun. ini kasih harokat ya. Bahasa-bahasa yang tidak salah baca. Fu'ulun. Nahwu. Kitabun. Wa kutubun. Nah ini. Sarirun. Wa surun. Athalis. Fu'alun. Fu'alun. Nahu. Ghurfatun. Wa ghurafun. Hujjatun. Wa hujjatun. Arabi. Fi'alun. Fi'alun. Nahu kit'atun qaf ta'ain kit'atun wa kita'un. Lihyatun wa lihan. Nah, lihan itu kalau di asalkan lihayun. Lihyatun wa lihan. Di atas al-an ya tulisannya pakai alifnya itu ditulis dengan bentuk ya. Al-khamis fu'alatun, pendek-pendek ya, fu'alatun. Contohnya hadin wa hudatun. Hudatun asluha hudayatun. Qobin wa qubatun. Ghazin wa ghuzatun. Semuanya wazan fu'alah. Hadin wa hudatun asluha hudaya. Qalin wa qudatun sama qudaya. Ghazin wa ghuzatun asalnya ghuzaya. Nah, ya. As-sadis fa'alatun. Fa'alatun. Nahwu sahirun. Saharatun. Sahirun wa saharatun. Tukang sihir. Sahirun wa saharatun. Sabi fa'la. Fa'la di fa'lan ya, fa'lan, fa'la bacanya kalau diwakafkan fa'lan, ditulis di atas ya, ya alif yang berbentuk ya, fa'lan. Nahwu maridun wa marbon, qatilun wa qatlan, jarihun wa jarhan. Maridun wa marbon, qatilun wa qatlan, jarihun wa jarhan. Asamin fi alatun nahu durjun wa dirajatun. Dubun wa dibabatun. Kirdun wa kirodatun. Atas yang ke-9 fu'alun, ainya tasdid fu'alun, nahu raki'un wa rukka'un. Sa'imun wa suwamun. Al-ashir fu'alun, tasdid dan kasih alif ainnya, fu'alun. Nahu katibun wa kuttabun. Qaimun wa quwamun. Saimun wa suwamun. Ghazin, ghazin wa ghuzza'un, pakai hamzah, ghuzza'un. Al-hadi ashar fi'alun, nahu jabalun wa jibalun, bi'run bi'arun, pakai hamzah, rumhun rimahun, rihun riyahun. Unsa wa inasun, unsa alifnya dalam bentuk ya unsa wa inasun. Asani ashar yang ke-12 fuulun. Nahwu qalbun wa qulubun. Jundun wa junudun. Zakarun wa zukurun. Naam, ats-tsalitsa asyar yang ke-13. Fi'lanun. Fi'lanun. Nahu khashabun wa khushbanun. Khashabun wa khushbanun. Rabbun wa rabbanun. Rabbun, rabbungan, safar. Wa rabbanun. Naam. Al-Khamis Asar. Ini tadi yang ke-13, Pak. Fi'lanun. Fi'lanun. Fi'lanun. Oh, salah contohnya, Pak. Allahul Musta'an. Kalat, kalat. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Al-Thalis Asar fi'lanun. Nahu. Contohnya tadi salah. Tulin. Ghulamun wa ghilmanun. Hutun pakai tak. Hutun wahitanun. Narun waniranun. Jarun wajiranun. Yeah. sobiyun wasibiyanun. Taib Arabi Asar yang keempat belas, Fu'lanun. Ayo semangat semangat. Fu'lanun. Nahu khosabun wa khusbanun. Kho shin pertitik khosabun wa khusbanun. Rabbun warbanun. Jarun wajiranun, tetangga ini. Oh tadi jar, oh nggak masuk, nggak masuk, salah itu yang sebelumnya berarti. Hapus jarun, nggak masuk. Alat hapus. Jarun masuk tadi. Fi'la. Nah. Ini fu'la. Wolf style. Kopinya udah habis. Al-Khamis Asar yang ke-15. Fu'ala'u. Fu'ala'u. Ini diakhiri dengan hamzah mamdudah ya. Fu'ala'u. Nahu karimun wa kurama'u. Alimun wa ulama'u. Naam. As-sadis asar yang ke-16. Af'ila'u. Af'ila'u diakhiri dengan hamzah mamdudah juga. Nahu nabiyun wa anbiya'u. Sofiyun wa asfiya'u. Waliyun wa awliya'u. Syadidun wa asidda'u. Azizun wa a'izza'u. A'izza'u yang pertama hamzah, yang kedua ain. A'izza'u. dalilun wa adillau. Naam. Ini 16 wazan jamul kasrah selain sirat mutahal jumu. Baik, al-mas'alah tu As-sabi'ah. Naam. Min jumu'il kasrah, min jumu'il kasrah jam'un yuqalu lahu muntahal jumu' wa sighatu muntahal jumu'. Min jumu'il kasrati jam'un yuqalu lahu muntahal jumu'i wa sighatu muntahal jumu'i. Ini termasuk bagian dari jamul kasrah adalah jamak yang dikenal dengan istilah muntahal jumu' atau sighat muntahal jumu'. Wahuwa, ini definisinya, wahuwa kullu jam'in kana ba'da alifi taksirihi, baik taksirihi harfani, wa huwa kullu jam'in kana ba'da alifi taksirihi harfani, nahwu darahimu au salah satu akhrufin wasatuha sakinun au salah satu akhrufin wasatuha sakinun, nahwu dana nir naam. Sighat muntahal jumu' itu ialah setiap jamak yang setelah alif taksirnya, alif taksir, alif yang menunjukkan dia jamak taksirnya, ada dua huruf. Nah, contoh darahimu. Nah, setelah alif ada ha dan mim, dua huruf ya. Atau tiga huruf, tengahnya sukun. Dana niru. Nah, setelah alif ada nun ya ro, ya-nya sukun. Dana niru. Ini ciri-ciri apa ini sirat muntahal jumu'. Naam. Al-mas'alah tu as-saminah. Sighatu muntahal jumu'i, sighatu muntahal jumu'i tis ata asyara waznan. Sighatu muntahal jumu'i tis ata asyara waznan. Sighat muntahal jumu' itu ada 19 wazan. Wahia. Al-awwal fa'alilu, fa'alilu nahwu dirhamun wa darahimu. Athani fa'alilu nahu dinarun wadana niru. Dinarun wadana niru. Asalih afa'ilu. Afa'ilu yang bertanya Hamzah ketua ain. Afa'ilu nahu unmulatun wa ana milu. Unmulatun pakai hamzah. Unmulatun wa ana milu. Arabi afa'ilu. Afa'ilu nahu uslubun wa asalibu. Uslubun wa asalibu. Al-Khamis tafa'ilu. Nahu tajribatun. Ini eksperimen, dicoba. Tajribatun wa tajribu. Asadis tafa'ilu. Panjang ada ayatnya. Tafa'ilu nahu tasbihatun wa tasabihu. Tasbihatun wa tasabihu. Asabi yang ketujuh mafa'ilu. Nahu masjidun wa masajidu. Atamin mafa'ilu. Nahu misbahun wa masabihu. Mithaqun of mithaqun pakai sa. Mithaqun wa mawathiqu. Atas yang kesembilan yafa'ilu. Yafa'ilu nahu yahmadu wa yahamidu. Yahmadu wa yahamidu. Yahmadu itu nama orang ya, jabe dari fi'il mudhari mangkul berarti. Al-ashir yang ke-10, ya fa'ilu. Nahu yambu'un wa yanabi'u. Yambu'un pakai ain wa yanabi'u. Al-hadi asyar yang ke-11, fawailu. Nahu jaizun wa jawaizu. Khatamun boleh, khatimun juga boleh, wa khawatimu ya boleh, khatamun boleh, khatimun boleh, penutupan khawatimu. Ats-tsani asyar yang ke-12, fawailu. Nahu tohunatun, pakai tohunatun wa tawahinu. Ats-tsalitsu asyar yang ke-13, faya'ilu. Faya'ilu nahu sayrafun, sad sayrafun wa sayarifu. uang logam ya. Soyraf, soyar. Arabiasar yang ke-14. Faya'iru. Nafu Dayjuran pakai dal Dayjuran Jim Dayjuran Wadaya Jir Dayjuran Wadaya Jir artinya kegelapan sesuatu yang gelap. Al-Khamis Asar yang ke-15 Fa'ailu Nahu Sohifatun Wa Sohaifu Karimatun wa karaimu latifatun pakai to latifatun wa lataifu badi'atun pakai ain badi'atun wa bada'i'u. Nah, ini namanya alfiyah kita ini ya. Bada'i'ul masalik. Nah, fi tawbihi alfiyah Ibnu Malik. Nah, ya. Dari badi'ah bada'i'u. As-Sadisa Asar yang ke-16. Ayo semangat. Sampai 19 dia. Ini masih 16. Fa'ala Fa'ala ditulis di atas ya. Ya, di atas alif yang untuk ya fa'ala nahwu fatwan wa fatawa As-Sabi Asar Fa'ali Fa'ali Lamnya dikasar Fa'ali tentunya taruk watun ya at taruk wah taruk watun ya wat taroki balak taroki itu kongkongan ya Ats-Tsamina Asyar, yang ke-18. Fu'ala. Fu'ala, lamnya di fathah. Fu'ala. Nahwu sakronu sukaro, sakronu wasukaro. Atasi Asar, yang ke-19. Terakhir. Fa'aliyu. Fa'aliyu. Ya, nyata sedikit. Nahu kursiyun wa karosiyu. Insanun wa anasiyu. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang jam'u taksir. Ya, kesimpulannya jam'u taksir terbagi kedua, jam'ul qillah, jam'ul kasrah. Ya, jam'ul kasrah masuk di dalamnya sighat muntahal jumu'. Nah, insyaallah kita lanjutkan besok pada subuh. Ya. Nah. التصغير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.